إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sudah sepantasnya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah melimpahkan beragam kenikmatan kepada kita. Ni'matul Islam, ni'matul iman, dan berbagai kenikmatan lainnya. Satu di antara nikmat tersebut, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk hadir duduk di dalam masjid ini dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Berbagai penyimpangan, berbagai kesesatan senantiasa dan terus diupayakan untuk dijejalkan ke hadapan kaum muslimin. Mulai kesesatan yang berbentuk pemikiran, mulai kesesatan dalam bentuk tingkah laku, dan berbagai macam lainnya yang semua itu bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Melalui pemikiran, kaum filosof melahirkan berbagai ide gagasan yang ide dan gagasan tersebut memporak-porandakan dan bisa menghancurkan keadaan kaum muslimin. Di antaranya adalah pemikiran-pemikiran liberal. Di antaranya adalah pemikiran-pemikiran yang mengandalkan kepada hal-hal yang bersifat materi atau disebut dengan materialisme, dan pemikiran-pemikiran lainnya yang menjadikan kaum muslimin kemudian menghambur-hamburkan hartanya, yaitu dalam bentuk konsumerisme dan segala macam pemikiran sesat lainnya yang apabila kita tidak hati-hati maka seorang muslim bisa terjerat kepadanya. Sekian banyak faham, sekian banyak pemikiran yang menyesatkan umat setiap hari terus diluncurkan, setiap hari dan setiap waktu terus dijejalkan kepada segenap manusia termasuk diantaranya kaum muslimin. Maka sebagai orang-orang yang telah mengenyam pendidikan, yang telah mengenyam ta'lim, yang telah mengenyam nikmatnya meraih ilmu, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menangkal pemikiran-pemikiran dan faham-faham yang demikian ini, agar umat terjaga, agar umat terbimbing, dan agar umat mendapatkan pengarahan yang lurus dan benar. Ada kaum Syiah Rafidah, ada kaum Mu'tazilah yang menguasai perguruan tinggi di negara kita. Ada kaum liberal yang dengan payung mereka, mereka kibarkan bendera Islam liberal dan sekian banyak faham dan pemahaman yang menyesatkan umat terus berada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita bahu-membahu, berta'awun satu dengan lainnya menangkal pemikiran-pemikiran sesat ini, menangkal pemikiran-pemikiran yang akan membahayakan umat, yang menjerumuskan kaum muslimin kepada jalan-jalan yang sesat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku yang lurus. Aku menyeru ke jalan Allah, mengajak manusia ke jalan Allah atas dasar basirah, atas dasar ilmu syar'i. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya dan Maha Suci Allah, dan saya bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Ayat ini menjadi landasan kita untuk terus berjuang menebarkan dakwah di tengah umat, menebarkan Islam sehingga mereka memahami Islam yang sebenarnya. Janganlah kemudian sebahagian kaum muslimin karena mereka tidak memahami agamanya, kemudian mereka terjerumus kepada hal-hal yang rendah, terjerumus kepada kemaksiatan, terjerumus kepada kesyirikan, terjerumus kepada bid'ah. Tugas kita untuk membimbing mereka, membimbing umat agar mereka berjalan di atas basirah, di atas ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Al-ayah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan kepada segenap manusia dengan membawa misi, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Membawa misi untuk memerintahkan kepada mereka berbuat ma'ruf dan mencegah mereka untuk tidak melakukan kemungkaran. Dan kalian beriman kepada Allah. Inilah umat terbaik yang dilahirkan untuk segenap manusia, yaitu memiliki tugas menunaikan, memerintahkan agar segenap manusia berbuat yang ma'ruf dan agar segenap manusia meninggalkan, menjauhi berbagai macam kemungkaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah oleh engkau, ajaklah oleh engkau ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan melalui cara yang hikmah, dengan nasihat yang baik, dan berdiskusi yang baik pula. Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa telah memerintahkan kepada kita untuk bergiat, untuk senantiasa bahu-membahu melindungi umat ini, sehingga dakwatu tauhid, dakwah untuk senantiasa manusia mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala bisa tegak, dan berbagai macam kesyirikan kemudian runtuh dan dilibas oleh dakwatu tauhid. Demikian pula dakwah dengan menghidupkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam harus senantiasa terus digaungkan, dan dakwah untuk menerjang berbagai kebid'ahan, menangkal berbagai penyimpangan dari apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun harus senantiasa digerakkan. Tugas kita adalah membimbing umat. Tugas kita adalah mengarahkan umat agar mereka berpegang teguh kepada apa yang telah diajarkan, apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tugas besar kita menanti. Akankah kita membiarkan begitu saja generasi demi generasi terus dicekoki dengan berbagai faham, dengan berbagai macam pemahaman aliran, dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran kufar? Haruskah mereka generasi yang kemudian hari dari kita ini kemudian mereka harus menerimanya? Kita akan katakan tidak. Mereka tidak boleh untuk kemudian menerima warisan-warisan kufar, menerima pemahaman-pemahaman sesat yang tentu saja kita harus menjaganya. Oleh karena itu, tugas besar menanti pada diri kita. Akankah kita berdiam diri menghadapi berbagai kemelut umat, menghadapi berbagai macam penyimpangan yang terjadi di tengah umat? Akankah kita berdiam diri sementara musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya senantiasa 24 jam bahkan lebih mereka terus dengan gencar memasukkan pemikiran dan pemahamannya? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dan generasi kita yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, kama qala ta'ala fil qur'anil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang mau berkiprah di dalam dakwah, bagi mereka yang peduli untuk membimbing umat. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, barang siapa yang menunjuki seseorang kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakan kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu, berebutlah untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Raihilah keutamaan sebagai da'i ilallah. Orang yang menyeru, mengajak kepada segenap manusia agar berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya banyak. Kalau kita tidak mampu berceramah di hadapan umat, di hadapan masyarakat, masih bisa kita berdakwah dengan cara yang lain. Sebarkan bahan-bahan tulisan yang berisi tentang bimbingan taujihat, tentang kebaikan, tentang amar ma'ruf nahi mungkar kepada umat. Sebarkan buletin, sebarkan majalah, sebarkan Al-Quran dan berbagai macam bacaan yang bermanfaat, yang sekiranya bisa menjadi penerang bagi umat. Sehingga dengan itu, dengan sebab itu, kaum muslimin dan umat manusia mendapatkan hidayatu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang-orang yang senantiasa berada di garda terdepan di dalam menyampaikan risalah yang telah disampaikan oleh nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Janganlah kemudian kita menjadi orang-orang yang bermalas-malasan di dalam menyampaikan al-haq, di dalam menyampaikan kebenaran, di dalam menyampaikan bimbingan Islam. Sebagian kaum muslimin memerlukan kehadiran kita. Sebagian kaum muslimin harus dibersihkan dari berbagai kesyirikan yang telah melilit mereka. Sebagian kaum muslimin, mereka terjatuh kepada perbuatan-perbuatan syirkiyat, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Akankah kemudian kita diam melihat sebagian saudara-saudara kita terjerumus ke dalam kesyirikan? Akankah kita diam melihat saudara-saudara kita bergelimang kebid'ahan, bergelimang penyelewengan-penyelewengan, melakukan satu perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Mengapa mulut kita diam? Mengapa diri kita diam? Sementara kemungkaran-kemungkaran kita lihat berada persis di depan mata kita. Akankah kita terus berdiam diri menghadapi kejahilan umat? Mereka memerlukan penyuluh. Mereka memerlukan dian yang menerangi kehidupannya. Sementara suluh itu ada di antara kita. Sementara dian yang menerangi itu ada kita di antara kita. Hanya untuk kita sajakah An-Nur, cahaya itu? Apakah mereka tidak berhak untuk menerimanya? Mereka mengaku sebagai seorang muslim. Mereka perlu kita bantu. Dakwahi mereka. Sayangi mereka. Kita adalah umat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang begitu penyayang kepada sesamanya, dan wujud daripada kasih sayang kita kepada umat membekali mereka, menerangi mereka dengan cahaya yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian mengatakan saya tidak mampu. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwasannya saya tidak bisa berdakwah. Kalau tidak bisa berbicara dengan lisan, berdakwahlah dengan tulisan. Bila ternyata tidak bisa berdakwah dengan tulisan, berdakwahlah dengan menyampaikan tulisan-tulisan para ulama. Tulisan-tulisan yang menyampaikan al-haq. Jangan biarkan umat kemudian bergelimang di dalam kegelapan. Jangan biarkan umat sementara mereka berlumpuran, lumpur-lumpur kejahilan. Bersihkan umat dari berbagai kesyirikan yang ada pada diri mereka. Berantas kesyirikan yang melilit umat. Bersihkan umat dari berbagai kebid'ahan yang menyelimuti mereka. Pahala besar menanti di hadapan kita. Pahala besar akan menunggu di hadapan kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala beserta Rasulnya telah menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang mampu membawa seseorang untuk kemudian mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama merengkuh biduk, mengayuh biduk untuk berlayar, mengarungi medan dakwah dimanapun kita berada. Balighu ani walau ayah, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat, meskipun hanya satu ayat, meskipun hanya satu ayat, sampaikan dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.